عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat kurnia-Nya, terutama sekali kepada kita sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat. Dan alhamdulillah, kita bersama sekali lagi untuk kita meningkatkan kefahaman kita di dalam agama melalui pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram dan syarahnya Subulus Salam, di mana kita telah membaca hadis yang terakhir di dalam babul wudu, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang fadilat orang yang berwudu kemudian membaca doa selepasnya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka baginya akan terbuka pintu-pintu syurga yang 8, dia memasuki dari mana saja ia kehendaki. Hadis ini sebagaimana yang kita baca kemarin diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini adalah hadis yang sahih, dan juga ada tambahan daripada Imam Tirmizi selepas itu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Baik. Terdapat beberapa pembahasan tentang tambahan tersebut, yakni doa ini. Kalau kita lihat muka surat 131, walaupun setelah meriwayatkan hadis ini, At-Tirmizi mengatakan dalam sanadnya terdapat itirab, yakni keguncangan, tetapi awal hadis tersebut ditegaskan dalam Sahih Muslim. Jadi Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis ini dalam kitab sunannya, itu sunan At-Tirmizi. Dan selepas itu beliau mengatakan terdapat dalam sanadnya at-tirab, fi isnadihi at-tirab, yakni keguncangan. Dan ini antara mustalah ataupun lafaz di dalam ilmu hadis yang menerangkan bahawa terdapat kecacatan pada sesuatu hadis. Jadi dalam hal ini pada sanadnya ada at-tirab, ada keguncangan. Dan ini tanda kelemahan bagi sesuatu hadis. Jadi kemungkinan sebabnya adalah di dalam sanad ini terdapat perawi daripada perawi lain, ataupun sesuatu perawi kemudian terdapat di dalam sanad lain perawi lain. Jadi dan antara satu sama lain ini dia tidak bermuafakat, kita katakan dia tidak sama, tidak bersetuju. Jadi ada keguncangan di situ. Ini daripada sudut sanadnya. Adapun daripada sudut lafaznya sama saja. Jadi jika perawi biasa meriwayatkan daripada jalan ini, tetapi kemudian terdapat perawi lain meriwayatkan daripada jalur lain, maka itu ada tanda bahawa dalam sanadnya itu ada keguncangan. Dan ini adalah salah satu dari perkara yang melemahkan hadis. Baik, dan ini kata-kata daripada Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala yang meriwayatkan hadis ini sendiri dalam sunannya. Terdapat faedah di sini. Ini menunjukkan bahawa tidaklah semua hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala dalam kitab sunannya beliau hukumkan sebagai sahih. Sebab kadang-kadang beliau akan menghukumkan hadis tersebut sebagai hadis yang lemah ataupun ataupun gharib, yakni tersendiri ataupun asing. Dan seperti dalam hadis ini terdapat pada sanadnya i'tirad, jadi dia menghukum terhadap kecacatan sesuatu hadis. Tapi malangnya sebahagian orang yang menukil daripada kitab Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala ataupun kitab-kitab lain, mereka hanya menukilkan sanad ataupun mungkin bukan sanadnya, tetapi hanya matan lafaz hadis tersebut tanpa menukilkan kata-kata Imam Tirmizi terhadap hadis tersebut. Dan ini kita boleh dapat atau kita boleh jumpa kalau kita buka kitab-kitab yang mana pengarangnya tidak cermat dalam menukilkannya. Seperti kitab Fadail Amal yang digunakan oleh jemaah tabligh mana-mana masjid kita mungkin jumpa sekarang ni, dah wakaf dah. Jadi kalau kita lihat di dalamnya, sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi ada ta'qib ataupun menghukum hadis tersebut sebagai lemah. Tapi orang ini dia tak sebut apa yang Imam Tirmizi katakan, sehingga orang menganggap dia sebagai apa? Sebagai hadis yang sahih. Jadi walaupun dalam Fadail Amal kita kena pastikan bahawa hadis yang kita nak amalkan itu adalah hadis yang sahih. Baik. Tetapi ada jawapan terhadap hadis ini yang ditambahan Allahumma ja'allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin, kata Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Tetapi awal hadis tersebut ditegaskan dalam Sahih Muslim. Adapun yang depan itu, itu memang sahih. Dan tambahan ini pula diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan At-Tabarani dalam Al-Awsat dari jalan Tauban, dengan lafaz, siapa yang meminta air wudu lalu berwudu dengan air tersebut, dan ketika dia selesai membaca aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak disebah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, ya Allah jadikanlah aku orang yang banyak bertaubat dan jadikanlah aku orang yang mensucikan diri. Jadi hadis ini terdapat penyokongnya daripada jalan lain dengan tambahannya sekali, iaitu daripada Musnad Al-Bazzar dan juga Mu'jam At-Tabarani Al-Awsat. Jadi sedikit penerangan tentang dua kitab ini. Kitab Musnad Al-Bazzar adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi di dalamnya bukanlah hadis-hadis yang masyhur. Hadis-hadis yang masyhur daripada para sahabat. Ia lebih kepada kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang terpencil daripada sahabat-sahabat. Yang ini sahabat-sahabat yang tak banyak meriwayatkan hadis. Jadi kebanyakan hadis-hadis dalam Musnad Al-Bazzar ini bukanlah hadis-hadis yang kuat, bahkan ada banyak hadis-hadis yang lemah. Baik. Adapun pengarang kitabnya, Al-Bazzar adalah seorang muhaddis, itu tidak diragukan lagi. Kemudian lagi satu adalah At-Tabarani. Beliau juga adalah seorang ulama hadis, dan beliau mempunyai tiga kitab hadis yang masyhur, iaitu Mu'jam-Mu'jamnya. Dia ada Mu'jam kecil, Mu'jam as-saghir, dia ada Mu'jam pertengahan, Mu'jam al-Awsat, dan dia ada Mu'jam yang besar, Mu'jam al-Kabir. Baik. Dan beliau juga tujuan beliau mengumpulkan hadis-hadis ini bukanlah untuk mengumpul hadis-hadis yang sahih, tetapi semata-mata mengumpulkan hadis-hadis yang mana orang lain tak riwayatkan, tak tulis dalam kitab-kitab musnad yang masyhur seperti Musnad Imam Ahmad bin Hanbal ataupun dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jadi biasanya sahabat-sahabatnya adalah sahabat-sahabat yang sedikit meriwayatkan hadis. Jadi dia kumpulkan, dia masukkan di dalam kitabnya. Ada tiga buah kitab. Kitab yang boleh tahan sikit adalah kitab Mu'jam Al-Kabir. Yang lebih parah daripada itu adalah kitab Mu'jam Al-Awsat dan Mu'jam As-Saghir. Jadi yang paling besar tu lebih baiklah daripada yang lagi dua. Dan di dalamnya, kata ulama, terdapat riwayat daripada 1,600 sahabat. Daripada 1,600 sahabat. Kebanyakan sahabat ni tidak diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dan jumlah hadis-hadis mereka mencapai 25,000 hadis. 25,000 hadis, jumlah yang amat banyak sekali. Kalau kita tahu bahawa dalam kitab Sahih Bukhari ada lebih kurang berapa hadis? 7,000 hadis. Dalam kitab Sahih Muslim lagi banyak sikit. Jadi total-total pun banyak-banyak ada 14,000. Kebanyakannya disepakati oleh kedua mereka. Maksudnya samalah hadis ni. Baik. Jadi dalam kitab At-Tabarani ni ada lagi 25,000 hadis. Kebanyakannya tak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dia sengaja buat macam tu. Jadi seolah-olah dia nak kenalkan kepada orang tentang hadis-hadis yang ganjil-ganjil lah, yang kita mungkin kata tersendiri. Jadi dia tidak pastikan bahawa hadis-hadis dalam kitabnya itu adalah hadis-hadis yang sahih. Tetapi biasanya kita akan jumpa lepas orang kata ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, nanti kata Ibnu Al-Haythami, yang di dalam kitab Majma' Zawaidnya, bahawa rijaluhu thiqat, perawi-perawinya semua dipercayai. Selalunya kalau dia dalam kitab At-Tabarani, nanti bawah dia ada komentar daripada siapa? Komen daripada Imam Al-Haythami. Dalam saya ni selepas dia lah, lama selepas dia, dia ada kitab lain. Nanti dia akan kata biasanya lah, dan perawi-perawinya semua dipercayai, kecuali seorang ke, ataupun semua dipercayai terus. Nanti orang baca ingatkan, wah ni perawi-perawi ni semua adalah dipercayai. Disebutkan oleh seorang ulama hadis, Imam Al-Haythami. Jadi hadis ini sahih. Jadi hadis ni sahih. Kebanyakan macam itu. Kita akan jumpa ni dalam kitab macam-macam. Iaitu hadis-hadis daripada At-Tabarani. Jadi di sini ingin kita terangkan, beri peringatan tentang kata ulama siapa ni, Al-Haythami, berkenaan dengan hadis-hadis dalam At-Tabarani. Beliau ada sekarang kitab Majma' Zawaid, Majma' Zawaid. Satu kitab ini adalah tambahan-tambahan, ziyadat, yang tak ada dalam kitab-kitab sembilan ni. Yang ni kitab sembilan tu kitab Usita tu, dengan kitab Muwatta' dan sebagainya, dengan Musnad Imam Ahmad. Jadi yang lebih-lebih tu ada kat dalam dia punya, ada dalam kitab dia. Antaranya ada dalam At-Tabarani biasanya. Jadi dia akan komen kan. Dan manhaj dia bila menghukum hadis-hadis dalam At-Tabarani macam gini. Dia kata Imam At-Tabarani nak terangkan kepada kita hadis-hadis yang ganjil-ganjil, hadis-hadis yang lemah. Jadi kalau dia nak terangkan kita bahawa hadis ni adalah hadis-hadis yang lemah, tentulah dia ambil daripada tok guru-tok guru dia yang tak lemah. Kita tahu bahawa ulama dia belajar daripada, dengar hadis daripada guru dia. Itu level pertama. Lepas tu guru dia dengar daripada atas. Maknanya selalunya kita kalau ambil hadis, guru kita tu semua dipercayai. Jadi bila dipercayai bahawa riwayat-riwayat itu nanti semuanya, kalau lemah, dia semua ke atas lah yang buat dia lemah. Jadi orang tahu bahawa hadis-hadis ni adalah hadis-hadis lemah. Itu adalah fahaman atau interpretasi daripada Imam Al-Haythami ini. Jadi pada dia, kalaulah guru-guru Imam At-Tabarani tidak didapati seorang yang lemah ataupun tak tahu, tak dikenal, makanya dia ambil sebagai orang yang apa ni, orang yang dipercayai. Kalau tak tahu apa-apa, maknanya tak kenal dia, dia kira okey lah. Sebab apa? Imam At-Tabarani karang kitab ni nak terangkan pada kita tentang hadis-hadis yang lemah. Jadi dia ambil daripada guru-guru yang tidak lemah. Boleh faham eh? Sikit-sikit jadilah eh? Okay. Saya dah cuba faham kan? Tapi kadang-kadang kita ingatkan orang boleh faham juga. Kita cuba je. Baik, kata-kata ini berbahaya. Berbahaya, kenapa? Kita sebenarnya dalam ilmu hadis, kita tak boleh hukum orang itu dipercayai sampai kita ada bukti. Sampai kita ada bukti. Bukti dia apa? Ada ulama hadis lain kata bahawa orang ini dipercayai, thiqah. Kalau tidak, tak ada kita dengar siapa cakap tentang perawi ini, maka asal dia tidak dikenal, majhul. Mungkin nama dia kita kenal, anak dia kenal, berapa orang, bila dia hidup, bila dia meninggal dunia. Tapi kita tak tahu apakah kedudukan dia dalam meriwayatkan hadis, bagus ke, lemah ke, dan sebagainya. Jadi asalnya kalau kita tak kenal, lemah, tak boleh pakai, sampai kita kenal. Baik. Jadi bila kita kata dia dipercayai sebab dia kita tak kenal, maka akan mengakibatkan bahawa hadis-hadis yang dia bawa tu semuanya boleh diterima. Boleh diterima. Dan inilah yang mengakibatkan orang menggunakan hadis-hadis lemah, bahkan hadis-hadis palsu. Sebab dalam sanadnya orang-orang yang tidak dikenal. Kita kena tahu bahawa ada ulama-ulama yang ringan dalam apa ni, menghukum perawi hadis. Selagi aku tak kenal dia, dia okey lah tu. Selagi tak kenal dia, dia okey. Kalau dia lemah, dia lemah. Kalau dia kuat, dia kuat. Maksudnya ada orang hukum dia. Kalau kita tak tahu, dia okey. Patutnya, kalau dia lemah, dia lemah lah. Kalau dia kuat, dia kuat. Kalau kita tak tahu, dia lemah. Sepatutnya apa? Kalau kita tak kenal dia, dia lemah. Itu hukum majhul yang sebenarnya. Jadi ada beberapa ulama yang ringan dalam bab ini, Taufiqul Majahil, mengkuatkan perawi-perawi yang majhul yang tidak dikenal, antaranya Imam At-Tabarani, ya bukan, Al-Haythami ini dalam komentarnya ini. Begitu juga dengan Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala, dan sebahagian ulama lain seperti Al-Hakim dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang dalam kitab Al-Hakim ni banyak hadis-hadis yang lemah, bahkan boleh kita katakan hadis yang palsu, hadis tawasul dan sebagainya. Kita cari, kita jumpa dekat Mustadrak Al-Hakim. Jadi mereka ni longgar sikit dalam bab-bab ini. Baik, jadi yang saya baca, perawi-perawi, yakni guru-guru Imam At-Tabarani ni, guru-gurunya ada berapa puluh orang adalah pendusta lagi. Yang mana nanti Haythami cakap perawi-perawi ni semua dipercayai. Cuba nampak lah. Haythami akan kata semua perawi-perawi dia fiqah, termasuk gurunya Imam Tabrani. Tapi orang cek dia, rupa-rupanya dia adalah pendusta. Guru dia dah start pendusta, apalagi yang kat atas lagi. Kita tak tahu macam mana. Baik, jadi ni kita sedikit pengenalan tentang dua kitab ini, kitab Al-Bazzar At-Tabara dan Mu'jam At-Tabarani. Jadi bukan setakat nama dia sedap At-Tabarani, nama anak nanti letak At-Tabarani ke, ataupun sebab apa ni kita jumpa nama dia kat sini sana, maka hadis-hadisnya boleh kita terima. Nah. Jadi itulah lafaz di dalam dalam kitab At-Tabarani, dalam Al-Awsat, daripada jalan Sauban radhiyallahu anhu. Jadi yang penting di sini dia ada pembantu, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadis Anas dari Ibnu As-Sunni dalam Amalul Yaum wa Lailah. Ibnu Sunni seorang ulama hadis juga. Dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari hadis Abi Sa'id dan Al-Khudri dengan lafaz lain, siapa yang berwuduk lalu membaca subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Lafaz tadi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang ini lafaz dia subhanakallahumma bihamdika. Baru asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi lafaz doa dia lah lain. Nah, kita teruskan. Maka apa fadilatnya? Maka dicatat pada lembaran putih, kemudian distempel, yakni ditutup dengan cop, dan ia tidak akan rosak hingga hari kiamat. Jadi lainlah fadilatnya berbanding dengan yang tadi. Hadis ini disahihkan oleh An-Nasa'i bahawa ia adalah hadis mauquf. Dia sahih tapi dia mauquf. Mauquf maknanya terhenti pada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi maknanya dia tak sampai pada Nabi SAW, maka ia dikategorikan sebagai hadis sahih ke hadis da'if? Hadis da'if. Baik. Tetapi ada kemusykilan di sini. Kalau dia sahih sampai kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bagaimana dia boleh pandai-pandai baca doa yang Nabi SAW tak ajar? Dia baca doa satu, kemudian dia terangkan pula fadilat pahala baca doa yang dia karang tu, yang bukan daripada Nabi SAW. Dan fadilatnya satu perkara yang tidak diketahui daripada kecuali daripada apa? Daripada wahyu, bahawa akan dicatat dalam lembaran putih, kemudian distempel dan tak akan rosak sampai hari kiamat. Ni perkara yang boleh nampak ke tak boleh nampak? Perkara yang gaib. Boleh tak seorang berkata-kata tentang yang gaib kalau bukan dia ada dalil daripada Quran ataupun hadis? Asalnya tak boleh. Dan kita tak akan sangka bahawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu akan karang-karang cerita macam ni. Mungkin kalau dia nak baca satu doa tu cerita lain, dia nak cakap ini pahala dia macam gini, tidak mungkin. Kecuali apa? Kecuali dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu terdapat ulama-ulama yang membolehkan kita baca doa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Mereka anggap ia juga terdapat hukum marfu'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jadi ada, kalau kita nak ambil pendapat ini, kita ada dua doa lah. Satu yang pertama yang biasa kita baca, dan kemudian lagi satu riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sebenarnya dia ada riwayat daripada riwayat yang marfu' juga pada Nabi SAW, tapi lemah. Nah. Baik, jadi yang penting lafaz tambahan Imam At-Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tatahirin, dia tidak lemah. Kegoncangan ini tidak memudaratkan sebagaimana kata ulama hadis dari ini Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Baik, yang zikir ini bila kita baca, kita baca selepas berwuduk sebagaimana dalam nas hadis. Tapi Imam Nawawi berkata, sahabat-sahabat kami berkata juga disukai setelah mandi. Sahabat-sahabat kami siapa? Sahabat-sahabat Imam Nawawi, yang ini bermazhab Syafi'i. Jadi juga disukai setelah mandi kita baca doa ini. Apa dalilnya? Apa dalil mereka? Kias apa? Kias apa dengan apa? Kias mandi dengan wuduk. Jika oleh kerana mandi itu, yakni wuduk itu taharah, dan mandi yang ghusl itu juga taharah, jadi dua-dua taharah, jadi hukumnya sepatutnya boleh kita samakan. Ini apa ni, antara kias yang tidak berapa jauh sangat. Kalau kita nak tutup mata ataupun kita nak ringan-ringan dalam kias macam ini, bolehlah. Sebab dia adalah kias yang agak kuat. Walaupun ni kias dalam apa? Dalam ibadat kan. Baik. Baik, kalau lepas tayamum baca doa ni juga boleh tak? Sunat juga tak? Selepas mandi, Nabi SAW tak pernah ajar apa-apa doa. Selepas wuduk, Nabi SAW ajar doa ni lah. Okay. Selepas tayamum juga, Nabi SAW tak pernah ajar apa-apa doa. Jadi kalau kita ambil, kita dapati ulama kias yang tak ada dalil, mereka kias dengan yang ada dalil. Yang ni kalau mandi, kias dengan wuduk. Sekarang tayamum pula. Boleh tak kita tambah lagi satu step untuk tayamum? Boleh tak? Okay. Perbezaan dia apa? Tayamum tak ada air. Kalau mandi, at least ada air. Kemudian mandi dengan wuduk. Wuduk basuh berapa anggota? Mandi lebih banyak lagi. Semua yang dibasuh dah dibasuh. Boleh? Anggota apa dalam ketika kita mandi. Adapun tayamum, cuma apa? Muka dengan tangan saja. Yang lain tidak. Tapi nak ikutkan dia juga tahara juga. Liyutahhirakum bih. Walakin yuridu liyutahhirakum. Itu mani'matahu alaikum la'alakum tashkurun. Jadi maknanya untuk bersuci juga. Jadi ini kalau ada orang nak kias untuk tayamum juga masih macam boleh. Tapi tentu sekali ada ulama yang ambil satu kaedah, tak boleh kias dalam ibadat, dalam tayamum pun tak boleh. Maknanya dalam mandi pun tak boleh. Tapi antara mandi dengan tayamum, mana lagi kuat dia punya kias? Untuk mandi lagi kuatlah, tayamum lagi lemah. Jadi kalau kita faham ni, kita faham apa ni, dalam bab kita ada beberapa masalah dalam kias ni, dia tak sama kedudukannya. Kias yang lemah, bukan semua lemah dia sama. Kalau dia kuat, bukan semua sama kuat. Jadi apa efek dia atau konsekuennya bila kita nak mengingkarinya? Taruhlah pada pendapat kita itu adalah kias yang lemah. Kita punya ingkar dia ataupun kena ikut step juga. Jangan terlampau keras kita mengingkari sesuatu pendapat disebabkan kias yang lemah. Jika kias dia tak berapa lemah sangat, kalau dia teruk sangat, maka bolehlah kita apa ni, kita ingkari. Ni contoh macam apa ni, anu sapu telinga tiga kali contohnya, ataupun sapu apa ni, hidung sebelah kanan tiga kali, ataupun kanan dulu baru hidung kiri tiga kali. Ni semua kias dengan apa? Dengan tangan. Kias juga semuanya dalam ibadat juga. Asal dia tak boleh juga, tetapi ini lebih teruk daripada apa? Kias-kias lain. Ini banyak orang tak faham. Mereka faham satu aja. Kalau salah pendapat tu lemah, bid'ah lah dia. Bila bid'ah pun sama lah macam bid'ah apa-apa juga. Ini tidak tepat. Okay. Nah. Dan terdapat satu lagi riwayat bahawa Rasulullah SAW rafa'a basarahu ila sama. Dia mengangkat matanya atau pandangannya ke langit, baru dia baca hadis tadi, asyhadu an la ilaha illallah dan sebagainya. Jadi tambahan ini juga masyhur dalam kitab-kitab, tapi yang benarnya tambahan ini tambahan yang mungkar. Mungkar maknanya dia bersalahan dengan riwayat-riwayat yang sahih. Semua riwayat tak ada kecuali satu riwayat ni, dan dalamnya ada perawi bernama Ibnu Aqil. Ibnu Aqil dia riwayat daripada sepupunya, Ibnu Ammihi, anak kepada pakcik dia, sepupu dia. Masalah ni dia tak namakan, dia tak sebut nama sepupu dia. Jadi yang ini betul-betul dia tak kenal. Nama terus tak kenal, macam mana kita nak kenal apa ni? Dunia kedudukan macam mana? Jadi kalau dalam sanad ada perawi majhul macam ini, maka ia adalah lemah. Jadi tak boleh kita amalkan. Tak payah kita nak tengok langit bila kita baca doa wudu. Nah. Baik, kita terus kepada bab berikutnya, bab mengusap khuf. Babul masyi alal khufain. Jadi kata pengarang pencerah kitab ini, khuf adalah sandal yang terbuat dari kulit menutupi kedua mata kaki. Khuf adalah termasuk jenis sepatu atau selop. Selop ni tak tahulah saya. Selipar. Tak apa eh. Dia patut menerangkan, oleh kerana bahasa lain kita terus tak faham. Baik. Jadi hadis yang pertama dibawa oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala, kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fatawadda fa'ahwaitu li'anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa'inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Muttafaqun alaih. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berwuduk, maka aku tunduk untuk membuka kedua khufnya. Maka beliau bersabda, biarkanlah keduanya, kerana sesungguhnya aku memasukkannya dalam keadaan suci. Lalu beliau mengusap atas keduanya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini hampir sama dengan hadis yang kita baca dahulu dalam babul wuduk, bahawa Rasulullah SAW berwuduk dan dia menyapu atas serbannya dan jambulnya dan khufnya. Tapi hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim sahaja. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi lafaznya lain. Kita sebut tentang sapu serban dan jambul. Dan dia lebih detail lagi bahawa aku pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz ini tak disebutkan di mana, dalam negeri di Madinah ke ataupun dalam safar. Maka dalam riwayat lain menerangkan bahawa ia ketika safar, ketika musafir, iaitu dalam peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk dalam tahun 9 Hijrah. Kemudian untuk solat apa Nabi SAW ambil wuduk ini? Diterangkan dalam riwayat lain, iaitu dalam untuk solat subuh. Jadi Mughirah radhiyallahu anhu bersama Rasulullah SAW, apabila Nabi SAW selesai daripada qada hajatnya, Nabi SAW mengangkat wuduk. Jadi beliau berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Ini lagi satu dalil menunjukkan boleh kita berkhidmat kepada orang yang mempunyai kelebihan seperti Rasulullah SAW. Jadi aku Rasulullah SAW berwudu, fa'ahwaitu li'anzi'a khuffaihi, aku pun tunduk untuk mencabut dua khufnya. Jadi ahwai itu maknanya dia tunduk, maknanya dia belum berdiri. Nabi SAW dah basuh muka, dah basuh tangan, dah sapu kepala. Kalau dia tak pakai sarban tak disebutkan di sini. Kemudian bila dia nak basuh kaki, nak sapu kaki, Ibn Al-Mughirah radhiyallahu anhu pergi tunduk dan mula nak cabut dua khufnya. Tapi dah cabut ke belum? Belum cabut lagi. Baik. Maka Nabi SAW pun bersabda, da'ahuma, biarkanlah dia, tinggalkanlah dia. Maknanya jangan cabut dua khuf ini. Kemudian Nabi SAW terangkan sebabnya. Sebab sesungguhnya aku telah masukkan dua khuf ini, yakni telah memakainya. Masukkan maknanya telah memakainya. Masukkan kaki aku ke dalam dua khuf ini, tahiratain, dalam keadaan dia suci. Baik, pembahasan di sini adalah kata-kata Rasulullah SAW, tinggalkanlah dia. Dan ini adalah satu larangan. Dan asal kita larang bila apa yang kita lakukan tu perbuatan yang munkar. Jadi seolah-olah perbuatan mencabut khuf bila belum perlu cabut adalah perkara yang dilarang, ataupun sekurang-kurangnya boleh dilarang. Jadi Rasulullah SAW pakai khuf, dan tempoh khuf tu masih ada lagi, belum tamat. Jadi jangan cabut. Seolah-olah Rasulullah SAW kata macam itulah, jangan cabut. Sebab tempohnya masih ada lagi, masih boleh sapu lagi, buat apa nak cabut. Dan satu perkara lagi adalah Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an belum lagi cabut. Belum lakukan perbuatan yang mungkar itu. Tapi Rasulullah SAW dah tegur. Jadi menunjukkan boleh kita menegur satu kemungkaran, mengingkarinya, walaupun dia belum melakukannya, jika kita telah nampak tanda-tandanya. Telah nampak tanda-tanda dia nak buat kemungkaran tersebut, tak payah nak tunggu dia buat. Ini ada intention nak buat benda jahat, kita dah boleh tangkap dah. Kita jalan selit-selit-selit, dia nak apa ni, nak kebas orang punya apa ni, orang punya handphone contohnya. Tak payah tunggu dia ambil, baru nak cekuk, mungkin dah tak sempat. Jadi belum dia ambil, belum dia curi, kita dah tangkap boleh juga. Sebab dah ada tanda-tandanya. Begitu juga dengan perkara-perkara lain. Orang nak buat maksiat dan sebagainya. Tapi zaman kita dah buat pun, orang tak ingkar lagi. Jadi, ini satu faedah dalam bab ingkar, mungkar. Kemudian Rasulullah SAW bukan hanya melarang Al-Mughirah bin Syu'bah daripada mencabut khufnya. Rasulullah SAW terangkan kenapa. Jadi ini satu perkara yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW biasanya akan cuba memberikan penerangan sebab. Sebab bila kita diberitahukan sebab kita dilarang sesuatu perbuatan, ataupun kita diterangkan sebab kita diperintahkan satu perbuatan, maka dengan itu penerimaan seorang itu lebih mudah. Ini memang daripada sudut psikologi. Kalau kita tak terangkan kenapa mesti buat itu dan ini, kenapa jangan buat itu dan ini, hati selalu susah nak terima. Baik. Jadi Rasulullah SAW terangkan kenapa, sesungguhnya aku telah memakai kedua khuf ini dalam keadaan ia suci. Tahiratain, i'rabnya adalah hal mansub, yang ini dalam keadaan suci. Masalah di sini adalah apa yang suci? Kaki itu suci, Nabi SAW pakai khuf tersebut, ataupun khuf tu yang suci? Dia ada dua makna di sini. Oleh kerana itu terdapat khilaf di kalangan ulama tentang pensyaratan memakai khuf, pensyaratan menyapu atas khuf ini. Jadi bagi mereka yang memahami bahawa tahiratain ini maknanya kamilah tahiratain, yakni kakinya suci, maka mereka katakan kalau nak sapu atas khuf, mestilah kita dah berwuduk secara sempurna dengan air dahulu, lepas itu kita pakai khuf. Kemudian kalau batal wudu, kita tak perlu cabut khuf tersebut, kita boleh sapu atasnya. Tetapi sekarang dah tak ada wudu, kita pakai khuf tersebut, lepas tu kita nak wudu, nak sapu atas dia, maka mereka kata tidak boleh. Ini pendapat jumhur mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali. Terdapat mazhab kedua, mazhab Hanafi. Mereka mengatakan, bukan mazhab Hanafi, mazhab Ibn Daud Az-Zahiri. Dia mengatakan bahawa tahiratan ini, yang suci ini bukan kakinya, tetapi yang suci adalah kasutnya ataupun khuf. Jadi khuf ini bersih ketika aku pakai. Jadi mereka tak mensyaratkan suci daripada berwuduk untuk memakai khuf kemudian menyapu atasnya. Jadi yang benar dalam masalah ini adalah wajib kita berwuduk dahulu secara sempurna, barulah kita pakai khuf, barulah kita boleh sapu atas khuf. Jadi ini syarat untuk mendapatkan keringanan ini. Famasaha alaihima, kemudian Rasulullah SAW menyapu atas keduanya. Ini khabar daripada Mughirah radhiyallahu anhu. Dia tak terangkan macam mana Rasulullah SAW sapu. Adakah sapu 3 kali? Nah, kemudian bagaimana sifat sapu atas khuf tersebut, daripada depan ke belakang, yang daripada jari ke belakang atau daripada tumit ke depan, tak cakap. Habis kasut ataupun kaki kita ada atas, ada tepi kanan kiri, betul lah. Habis yang kanan kiri nak sapu juga ke tidak, dan dia ada bawah disapu ataupun tidak. Jadi terdapat khilaf di kalangan ulama tentang kaifiat menyapu atas khuf. Tapi yang zahir daripada hadis ini, Rasulullah SAW menyapu atasnya, alaihima. Dan atas, maknanya atas sajalah, bukan bawah daripada khuf. Dan zahir daripada lafaz ini, masaha alaihima, disapu atas khuf ini sekaligus. Kita ada berapa khuf? Dua, sebab ada dua kaki tu lah. Nah, senang. Baik. Jadi macam mana nak sapu atas dua khuf sekaligus? Ini semua pakai akal lah. Macam mana? Sekaligus. Maknanya mesti pakai dua tangan. Pakai satu tangan, mesti kita mula kanan dulu ke ataupun kiri dulu. Satu-satu. Tapi kalau lafaznya famasaha alaihima, yang paling masuk sekali dalam apa ni, paling dekat lagi dengan maknanya adalah dia sapu sekaligus. Jadi dua tangan letakkan atas kaki, atas khuf itu, kemudian dia sapu atas. Oleh kerana tak disebutkan berapa kali, sekali ke, dua kali ke, tiga kali ke, empat ke, lima kali. Tapi kita nak pakai berapa kali? Ikut sedap tiga kali. Semua tiga kali bagus. Atau tujuh kali, kias dengan tawaf dan sa'i. Taklah eh. Kalau nak kias pun janganlah jauh-jauh sangat. Kiaslah dengan apa ni, sapu apa ni, basuh, basuh muka ke, basuh tangan. Tapi kenapa tak nak kias dengan sapu kepala sekali? Sebab dia sapu. Tapi lafaz ini kalau kita lihat, oleh kerana tak sebutkan berapa bilangan, asalnya satu. Asalnya satu sahaja. Walaupun dia tidak menafikan dua ataupun tiga. Nah. Nah. Kiaskan dengan satu kali, satu kali. Itu kalau kita nak gunakan kias. Tetapi daripada sudut lafaz bahasa Arab dia saja, kalau dikatakan sapu saja, tak disebutkan bilangan, maka masuk yang makna ni adalah satu kali. Kita tak boleh maknakan dia dua atau tiga kali. Tapi kita tak boleh nafikan pula dua ataupun tiga kali. Boleh? Ini sama juga bahasa Arab, bahasa Melayu ni sama je sebenarnya. Kita kena buka sikit kita punya minda tentang apa ni, detail-detail bahasa ni, makna dalam kalimat. Jadi ini zahirnya. Kemudian daripada depan ke belakang, daripada belakang ke depan, ini semua tidak disebutkan. Jadi macam mana cara awak nak sapu, terpulanglah. Yang penting sapu atas dan sapu sekaligus. Kemudian adakah wajib kita sapu sekaligus, dua-dua sekali sekaligus? Wajib ke tak wajib? Asalnya mesti apa? Sapu je. Tak disyaratkan kita sekali apa ni sekaligus pun. Jadi menunjukkan ini adalah sunat ketika menyapu atas kedua khuf. Yang wajib, yang syarat satu saja, iaitu hendaklah kita ada wuduk, kemudian kita masuk ataupun kita pakai kan, kita pakai kain khuf tersebut. Baik, sebelum tu kita pergi lanjut, kita baca syarah, terdapat beberapa faedah di sini. Kata Imam San'ani rahimahullah ta'ala, dari Al-Mughirah dia berkata, aku pernah bersama Nabi SAW, yakni dalam satu perjalanan safar. Kita terangkan dalam peperangan Tabuk sebagaimana dijelaskan oleh Al-Bukhari. Dan menurut Malik dan Abu Dawud, iaitu pada peperangan Tabuk, pada waktu solat subuh. Lalu beliau berwuduk, yakni beliau memulai berwuduk, sebagaimana dijelaskan oleh hadis-hadis lainnya. Dalam satu lafaz, beliau berkomor-komor dan menghirup air ke dalam hidung, yakni istinsyak, sebanyak tiga kali. Yakni dijelaskan macam mana Rasulullah SAW wuduk lah. Sedang dalam riwayat lainnya, maka beliau mengusap kepalanya. Maka ini maksud dengan perkataannya tawadhu adalah beliau memulai berwuduk, bukan bererti beliau telah selesai berwuduk. Walaupun lafaznya past tense, sebagaimana Zain lafaz sebut. Maka aku tunduk, yakni fa'ahwai itu, yakni aku mengulurkan kedua tanganku, atau aku bermaksud turun dari posisi berdiri untuk duduk. Yakni untuk membuka kedua khufnya. Sepertinya dia belum mengetahui. Ini kata cara Indonesia kan. Maknanya Ibn Ghirah ni zahirnya dia tidak tahu bahawa boleh kita sapu atas khuf. Atau dia telah mengetahuinya, yakni boleh sapu atas khuf, tapi dia menyangka bahawa Nabi SAW akan mengerjakan yang lebih afdal, kerana mencuci lebih utama pada pendapat dia lah. Sebab tu orang dah khilaf lagi, mana lagi afdal, basuh kaki ataupun sapu atas khuf. Baik, akan disebutkan perbezaan pendapat padanya. Atau kerana dia mengira bahawa syarat mengusap belum sempurna, ya, ini belum masukkan khuf itu, tidak berwuduk ketika masukkan khuf. Dan yang terakhir ini lebih dekat, Berdasarkan sabdanya, biarkanlah keduanya, iaitu kedua khuf itu, kerana sesungguhnya aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Jadi ini sekarang ni mereka bahaskan tentang perbuatan Mughirah radhiyallahu anhu. Kenapa dia nak buka khuf Rasulullah SAW? Itu pun mereka bahaskan. Walaupun tak ada kena-mengena dengan apa ni, masalah sapu buat Rasulullah SAW, akhirnya apa? Sapu atas khuf. Tapi nak ceritakan tentang Mughirah radhiyallahu anhu, ini menunjukkan bahawa ulama mengambil perhatian tentang perbuatan sahabat, dan mereka cuba mencongkil hukum daripada perbuatan sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pemahaman sahabat berguna untuk kita dalam membuat hukum. Jadi kenapa Mughirah? Takkan dia sengaja nak cabut khuf? Tak pasal-pasal dia tak suka apa ni, orang sapu atas khuf. Jadi mesti dia ada sebab. Jadi itu disebutkan di dalam syarah tadi. Baik, kerana sesungguhnya aku masukkan kedua kakiku dalam kedua khuf, sedangkan keduanya suci, maka beliau mengusap atas keduanya. Disepakati atasnya, iaitu antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lafaz yang terdapat dalam hadis ini adalah milik Al-Bukhari. Al-Bazzar menyebutkan bahawa diriwayatkan dari Al-Mughirah dari 60 jalan. Dan 45 jalan di antaranya disebutkan oleh Ibnu Mandah. Jalan ni maknanya apa? Sahabat. Itu maknanya jalan. Maknanya ada 60 sahabat riwayatkan hadis sapu atas khuf. Bukan semestinya apa ni, kisah di dalam peperangan Tabuk ni. Maknanya berselerakkan ada 60 orang sahabat yang meriwayatkan, ataupun mereka sendiri menyapu atas khuf. 60 ke 40 ke, ini menunjukkan bahawa apa ni, bilangannya amat banyak sekali. Dan ini dinamakan bilangan mutawatir. Jadi mustahil mereka semua berbohong. Jadi kalau benda tu mutawatir, kita wajib menetapkan hukumnya. Dan kalau orang mengingkari perbuatan ini, iaitu sunnah ini, menyapu atas khuf, maka dia boleh terkeluar daripada Islam. Terkeluar daripada Islam kalau dia buat dengan sengaja. Atau sekurang-kurangnya masalah ini, kalau dia ingkari, maka buatkan dia terkeluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Sebab perkara ini datang daripada sudut jalan yang mutawatir. Jadi tidak ada khilaf di kalangan ahlu sunnah wal jamaah tentang sunnahnya menyapu atas khuf, kalau orang pakai khuf. Tapi mereka ada khilaf daripada sudut-sudut lain, syaratnya, tempohnya dan sebagainya. Yang diketahui mengingkari menyapu atas khuf ini adalah tidak disebut itu masalah. Tak ingat saya. Naam, ya betul. Ini masalahnya adalah diingkari oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah dia tidak menetapkan sunnah menyapu atas khuf. Sebab tu masalah khuf ini diletakkan juga di dalam kitab-kitab akidah. Seperti kitab akidah Tahawiyah. Jadi disebutkan bahawa kami Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahawa boleh sapu atas khuf. Padahal tu bukan masalah akidah asalnya. Dia masalah apa? Fikir je. Bukan pun syarat dalam berwuduk pun. Bukan perkara yang asas. Tapi disebutkan kerana apa, nak bezakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah. Baik, tafsir hadis tersebut. Hadis ini adalah dalil dibolehkan mengusap atas kedua khuf ketika sedang dalam perjalanan. Kenapa dia cakap dalam perjalanan? Sebab kisahnya dalam perjalanan, dalam peperangan Tabuk. Baik, sebagaimana anda telah ketahui, adapun ketika sedang mukim dalam negeri, boleh ke tak boleh, akan disebutkan penjelasannya pada hadis yang ketiga. Kalaulah tak ada hadis boleh sapu dalam negeri, kita cuma ada hadis ini boleh sapu atas dalam perjalanan, boleh tak kita kias sapu dalam perjalanan dengan sapu dalam negeri? Tak boleh. Tak boleh. Musafir dengan dalam negeri tak sama. Tak sama. Tak samalah, memang tak sama. Tapi ada pengaruh tak dalam hukum? Jadi kita lihat, kalau tak ada hadis, ulama terus nak kena pakai apa? Nak kena pakai ijtihad. Kena cari kat dalam kepala dia tu kan. Apa agak-agaknya dalil-dalil ke, kaedah ke, apa ke yang mereka jumpa ke, untuk boleh kias ke tak boleh kias. Kalau cepat aja dia banyak baca fikih, banyak baca masail, masalah musafir, sekejap je dia keluar apa? Oh, tentang boleh kasar salat ke tak boleh kasar salat lah, kan? Puasa boleh apa ni? Boleh berbuka dalam bulan Ramadan, lepas tu boleh qada kalau musafir. Dia ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah SWT kepada musafir. Ini mungkin orang boleh kata bahawa oh, ini khusus untuk musafir. Nampak tak? Tapi alhamdulillah untuk kita, dalam masalah kita ni, masalah sapu-sapu, ada dalilnya. Jelas, sejelas-jelasnya untuk musafir, begitu juga untuk orang yang mungkin. Jadi kalau ada itu tak payah nak ijtihad. Walau bagaimanapun, para ulama' berbeza pendapat mengenai diperbolehkannya hal itu. Yang ini sapu atas khuf ketika dalam keadaan mungkin. Majoritas yang jumhur membolehkannya ketika dalam perjalanan berdasarkan hadis ini, dan juga ketika sedang mukim. Dua-dua boleh berdasarkan hadis-hadis lain. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, dalam masalah tersebut terdapat 40 hadis dari sahabat secara marfu', yakni mereka sapu ketika dalam negeri. Ibnu mereka, Nabi SAW sapu dalam negeri di Madinah. Ibnu Abu Hatim berkata, padanya terdapat 41 sahabat. Tadi 40 ni 41. Tambah satu. Dan Ibnu Abdul Bar berkata, dalam Al-Istidkar sekitar 40 orang sahabat meriwayatkan dari Nabi SAW mengenai mengusap di atas khuf. Ibnu Al-Mundhir menukir dari Al-Hasan Al-Basri, dia berkata 70 orang sahabat Nabi SAW menceritakan kepadaku bahawa beliau mengusap atas kedua sepatu. Sekarang 70 pula. Abul Qasim bin Mandah menyebutkan nama-nama orang yang meriwayatkannya dalam tazkirahnya dan mencapai 80 sahabat. Pendapat mengenai diperbolehkan mengusap khuf adalah pendapat Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal, Hudzaifah, Buraidah, Khuzaimah bin Thabit, Salman dan Jarir Al-Bajali serta yang lainnya. Ini antara nama-nama sahabat. Ibn Mubarak berkata, tidak terdapat perbezaan pendapat di kalangan para sahabat mengenai mengusap atas sepatu. Kerana yang diriwayatkan pengingkaran darinya, telah diriwayatkan pula penegasan darinya. Jadi di sini mengisyaratkan bahawa terdapat khilaf tentang boleh tak sapu atas khuf dalam negeri. Tetapi khilaf ini dah tak ada lagi. Khilaf ini hanya wujud pada generasi pertama di dalam generasi para sahabat. Baik. Sebab apa dia kata kat sini? Sahabat yang apa ni, yang diriwayatkan pengingkaran daripadanya juga ada riwayat bahawa mereka kata boleh. Sekarang satu sahabat kata apa? Tak boleh sapu atas khuf. Kemudian sahabat yang sama di riwayat lain, dia kata boleh sapu atas khuf. Macam mana sekarang? Boleh pakai tak kata-kata ni? Maknanya dia dah jadi lemah kan? Berhujah dengan pendapat sahabat ni dah jadi lemah. Kalau 10 orang pun macam itu, 10 kita jumpa riwayat 10 sahabat kata tak boleh sapu atas khuf. Kemudian kita jumpa 10 riwayat lagi daripada sahabat yang sama, dia kata boleh sapu atas khuf. Maknanya dia dah apa? Dia dah dilute lah. Maknanya dia dah tenggelam. Jadi maknanya dah tak boleh pakai lagi hujah tersebut. Jadi ini menunjukkan bahawa apa ni, khilaf ini tidak kuat. Kemudian Ibn Abdul Bar berkata, saya tidak mengetahui riwayat yang menyebutkan bahawa hadis tersebut diingkari oleh seorang pun dari ulama salaf kecuali dari Malik. Imam Malik, meskipun riwayat sahih darinya, dengan jelas menetapkannya. Jadi apa sudut ulama pula, cuma satu orang yang kita tahu, yang mereka tahu, tidak membenarkan sapu atas khuf, iaitu riwayat daripada Imam Malik. Ada tiga riwayat daripada Imam Malik. Satu kata boleh secara mutlak, satu kata boleh hanya ketika safar, satu kata tak boleh terus. Tapi kata Ibnu Abdul Bar, dan dialah seorang ulama mazhab Maliki, dia kata riwayat yang sahih daripadanya adalah boleh sapu atas khuf. Dan itulah riwayat yang masyhur dalam mazhab Maliki. Penulis berkata, sekelompok para hafiz telah menjelaskan bahawa mengusap atas sepatu adalah mutawatir. Seperti itu pula pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan yang lainnya berdasarkan hadis yang telah disebutkan. Dan diriwayatkan dari Al-Hadawiyah dan Al-Imamiyah, serta Al-Khawarij berpendapat mengenai tidak diperbolehkannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kakimu sampai dua mata kaki. Mereka berkata ayat tersebut menunjukkan bahawa wajib, harus maknanya wajib mencuci dua kaki dengan air secara langsung. Juga berdasarkan dalil-dalil yang terdahulu pada bab wuduk, iaitu hadis-hadis pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kita lihat lafaz-lafaz hadis semuanya Nabi SAW basuh kaki, bukan sapu atas khuf. Itu dalil mereka. Mereka berkata hadis-hadis yang kalian sebutkan mengenai mengusap telah dimansuhkan dengan ayat dalam surah Al-Ma'idah ini, wa arjulakum ilal ka'bain. Dalil atas terhapusnya, mansuhnya adalah ucapan Ali radhiyallahu an, ayat telah mendahului hadis telah mengatur tentang mengusap dua khuf. Ini terdapat dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah. Jadi Ali radhiyallahu an mengatakan apa? Hadis-hadis khuf telah dimansuhkan oleh ayat Quran. Jadi tak boleh pakai lagi hukumnya. Dan perkataan Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengusap setelah turunnya Al-Ma'idah. Jadi ini mula-mula Nabi SAW boleh kan, dan Nabi buat. Tapi dah lepas turun ayat Ma'idah tadi, Nabi SAW dah tak lakukan. Jadi apa jawapannya? Takut macam tak sempat. InsyaAllah kita sambung lepas salat.